satu hadis lagi. Hadis terakhir dari hadis ini, wa'an Anas radhiyallahu an dari Anas bin Malik radhiyallahu an, anna rajulan kana 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Anas, ada seorang laki-laki yang sedang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa marra rajulun bih. Lalu tiba-tiba ada seseorang yang lewat. Faqal, lalu laki-laki itu mengatakan, ya Rasulullah, inni la uhibbu hada. Wahai Rasulullah, sungguh aku mencintai orang itu yang lewat tadi. Faqala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada laki-laki tersebut, a'lamtahu, apakah engkau sudah beritahukan kepada dia bahwa engkau mencintai dia karena Allah? Laki-laki tersebut menjawab, lah, tidak, belum. Aku belum kasih tahu dia, ya Rasul. Maka Nabi mengatakan, a'limhu, katakan, sampaikan kepada orang itu bahwa engkau mencintai dia. Falahifahu, falahifahu. Lalu laki-laki itu menemui orang yang lewat tadi. Faqal, dan mengatakan, inni uhibbuka billah, sungguh aku mencintai engkau karena Allah. Faqal, lalu orang yang tadi lewat tadi menjawab, ahabbakalladhi ahbabtani lah. Semoga Allah yang telah menjadikan engkau cinta kepada aku, semoga Allah juga mencintai engkau. Jadi mendoakan, ya, berarti membalas. Oke. Rawahu Abu Daud bi isnadin sahih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dengan sanad sahih. Ada tambahan dari Syekh Salim, yaitu Ahmad, Hakim, Abdul Razak dalam sanadnya, dan Ibn Hibban di dalam sahihnya. Fikul hadis pertama, istihbabu dhahabil mar'i ila akhi liyukbirahu annahu yuhibbu. Disukai, disunahkan seseorang pergi berkunjung, menjumpai seseorang yang dia cintai. Untuk apa? Untuk mengkhabarkan, untuk memberitahukan bahwa dia mencintai orang tersebut. Ya, ini adalah sunnah Nabi. Yang barangkali sunnah Nabi ini hampir-hampir mati, tidak kita amalkan. Ya, rasanya aneh dan asing kalau kita datang kepada si fulan, ya, ada keperluan apa? Nah, enggak, saya cuma bilang saya cinta kepada engkau karena Allah. Ya, ini sangat jarang kita laksanakan. Ya, ini sangat jarang kita laksanakan. Padahal ini bagian dari sunnahnya. Itu, ya. Itu laki-laki kepada laki-laki, perempuan kepada perempuan, ya, karena mengingat fitnah. Ya, kecuali tidak ada fitnah. Wa sunnatu an ya'tiyahu fi baitik, dan sunahkan datang ke rumahnya. Disunahkan datang ke rumahnya. Ketemu di masjid atau di jalan boleh. Kalau kita datang ke rumahnya ini lebih baik. Li qawlihi sallallahu alaihi wasallam alladhi akhrajahu Ibnu Mubarak fi Zuhdi Ibn Wahab fil Jami' bi isnadin sahih, idza ahabba ahadukum sahibahu falyatihi fi manzilih. Ini berdasarkan hadis sahih yang diriwayatkan oleh Ibnu Mubarak Ibnu Wahab, ya, dengan sanad sahih bahwa Nabi bersabda, apabila kalian mencintai saudara kalian, maka hendaklah datang ke rumahnya. Wal yukbirhu bi annahu yuhibbuhu lillah, dan sampaikan kepada orang tersebut bahwa engkau mencintai dia karena Allah. Jadi datang ke kubur. Sekali lagi, ini sunnah Nabi yang hampir-hampir mati. Barang siapa yang menghidupkan sunnah Nabi ketika sunnah Nabi itu mati, maka kita akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Ya. Atau itu akan lebih baik datang ke rumahnya, bawa buah-buahan, ya, bawa oleh-oleh, ini lebih baik. Yang kedua, man akhbarahu akuhu annahu yuhibbu falyukbirhu kadhalik. Barang siapa yang dikasih tahu oleh seseorang bahwa orang itu cinta kepada dia, maka balaslah bahwa dia juga mencintai orang itu. Jadi jika datang seseorang kepada kita mengatakan dia cinta karena Allah kepada kita, kita balas dia, aku juga cinta kepadamu karena Allah. Walaupun ada sesuatu di hati kita, ya, mungkin dia miskin, dia jelek, dia tidak ada pengaruh, kita tidak ada, bahkan baru kenal kan belum ada rasa cinta, maka boleh, ya. Dan ini diucapkan oleh Syekh Salim, ini diucapkan oleh Syekh Ali ketika sebagian asatidz menyatakan cintanya kepada beliau. Beliau juga mengatakan, ya, aku juga cinta kepadamu karena Allah. Padahal tentu beliau tidak kenal dengan si ustaz tersebut. Ya. Jadi jangan dia mengatakan cinta kepada kita. Lagi saya sih enggak. Saya enggak cinta, enggak boleh. Ya. Tidak boleh. Ya. Jadi, walaupun tidak kenal, kita balas, ya, aku juga cinta kepadamu karena Allah. Wa yada'u lahu. Dan mendoakan. Mendoakan orang tersebut dengan ucapan ahabbakallahu alladhi ahbabtani lah. Semoga Allah juga mencintai engkau. Semoga engkau dicintai oleh Allah. Di mana Allah telah menjadikan engkau cinta kepadaku karena dia. Yang terakhir, al-liqa'u ala manhajillah yazidu fil alafa. Bertemu dalam manhaj Allah, berkunjung, hadir, ini menambah kasih sayang. Ya, walaupun kita cinta, walaupun kita sefaham, walaupun kita semanhaj, tapi nggak pernah ketemu, nggak pernah hadir, nggak pernah tatap muka, tentu berkurang dibanding dengan orang yang sering datang. Ini sesuai dengan fitrah manusia. Bahkan beda manhaj, ya, dia tukang tahlilan, tukang maulidan, tapi selalu ketemu kita di masjid, ya, tentu ada rasa cinta sama muslim. Ini tidak bisa kita hindari, ya. Tapi walaupun semanhaj, tapi nggak pernah ketemu, beda. Oleh karena itu, sering-seringlah kita bertemu, ya. Ya, kita bersoal jawab. Sebelumnya ada pengumuman, insyaallah ta'ala besok Ahad mulai pembukaan TK Abu Dhar, ya, di tempatnya Pak Suryadi di Prigi, jadi tidak jadi di Villa Bintaro di Parigi, ya, dekat kecamatan yang baru, ya. Untuk yang punya anak kecil boleh dibawa dan mendaftarkan, ya, menanyakan apa yang perlu ditanya. Bolehkah menyatakan cinta kepada saudara sama muslim karena Allah tanpa ketulusan hati dengan maksud berdakwah atau mengingatkan saudara kita itu? Saya tidak paham apa yang dimaksud dengan ketulusan hati. Kalau yang dimaksud dia tidak cinta tapi katakan cinta, ya berarti bohong. Dia ahli bid'ah, dia ahli maksiat, dia jahat kepada kaum muslimin. Tentu kita enggak punya rasa cinta. Lalu kita katakan aku cinta kepadamu karena Allah, berarti kita bohong. Ya. Apa antum cinta kepada Mirza Ghulam Ahmad atau Ulil Absar Abdallah atau tokoh-tokoh sesat itu? Tentu kita tidak cinta. Kalau kita bertemu dengan ulil, kita nyatakan aku cinta kepadamu karena Allah, tentu enggak ada manfaatnya. Bohong. Ya? Tapi kalau kita bertemu dengan sesarim, kita bertemu dengan sehari, kita ketemu dengan para masyayikh yang berdakwah sunnah ini, tentu kita cinta kepada mereka. Kita nyatakan cinta kita kepada mereka, itulah sunnah. Ya. Kalau sedikit-sedikit dibilang bid'ah, lalu apakah masjid, keramik, dan marmer itu bid'ah? Dengan alasan bid'ah hasanah itu boleh. Bagaimana tanggapan? Orang yang berbicara seperti ini, dia tidak paham. Bid'ah itu hanya ada dalam masalah ibadah. Bid'ah hanya ada pada sholat, wudu, tayamum. Tayamum sampai siku itu bid'ah. Karena Nabi tidak mencontohkan tayamum sampai siku. Nabi hanya bertayamum di punggung telapak tangan, ya, tidak sampai siku, dan mengambil debunya sekali, tidak dua kali. Itu hanya ada di situ. Dari junub, tempat jumrah, cuma jarak suat, bermalam di Mina, di Muzdalifah, tanggal berapa? Di situ ada bid'ah. Tapi mobil, motor, keramik, pesawat, handphone, komputer, tidak ada bid'ah. Karena bid'ah sekali lagi hanya pada urusan ibadah mahdhah. Apakah doa Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an dan seterusnya juga dibaca sebelum salam? Ya. Menurut kaidah tadi bahwa ucapan-ucapan Nabi yang berupa doa maka dibaca sebelum salam. Ucapan-ucapan Nabi yang berupa zikir wirid dibaca setelah salam. Dan sekali lagi masih ada khilaf, tapi saya insyaallah taala memilih yang tadi. Doa yang Rasul wasiatkan kepada Mu'adz tadi, apakah dibaca setelah Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr? Oh, tidak ada keterangan. Sesuatu yang tidak ada keterangan, maka kita boleh mendahulukan dan mengakhirkan. Ya. Hanya sebagian ulama mengatakan karena ini perintah. Ini kan perintah. Ya. Yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi, sebagian riwayat. Setiap kali sebelum salam, Nabi tidak pernah meninggalkan doa ini. Ya. Maka lebih didahulukan. Bila larangan bertemu perintah, maka yang didahulukan adalah larangan yang dilaksanakan. Dan hubungannya dengan kaidah, tidak melaksanakan perintah lebih besar dosanya daripada melakukan larangan. Tidak ada kaidah seperti itu. Yang ada adalah dar'ul maqasid muqaddamun 'ala jalbil masalih. Menghindari bahaya itu harus didahulukan daripada mencari manfaat. Menghindarkan diri dari dosa itu harus lebih didahulukan daripada mencari pahala. Ya. Karena dapat pahala tidak wajib. Yang wajib adalah jangan sampai kita berdosa. Seharian kita enggak dapat pahala, tercela enggak? Enggak tercela. Tapi sekali dosa tercela. Ya. Seharian enggak dapat pahala enggak apa-apa, yang penting enggak dosa. Ya. Salat subuh enggak diterima. Kemudian sholat duhur nggak diterima, tapi syarat rukunnya kita penuhi, karena setelah syarat rukun kita penuhi, apakah otomatis ibadah kita diterima? Nggak ada jaminan kan? Yang penting apa? Yang penting jangan meninggalkan sholat subuh, jangan meninggalkan sholat duhur, jangan berzina, jangan minum khamr. Gitu. Adapun kaidah bahwa larangan harus di perhatikan pertama daripada perintah, enggak ada. Enggak ada. Yang ada sebaliknya, bahwa tidak melaksanakan perintah-perintah Allah dan Rasulnya itu dosanya jauh lebih besar daripada melanggar larangan. Maka tidak sholat dengan berzina, dosanya besar mana? Tidak sholat. Tidak sholat dengan minum khamar, dosanya besar mana? Tidak sholat. Tidak sholat dengan membunuh, dosanya besar mana? Tidak sholat. Ya. Yeah. Saya terbiasa membaca doa Allahumma inni ala zikrika dan seterusnya setiap selesai salat wajib. Juga doa Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an dan seterusnya setiap selesai salat subuh. Apakah ini menyalahi sunnah? Haruskah diubah waktunya untuk dibaca sebelum salat? Karena biasanya jarak waktu antara imam salam dan tahiyat kita yang sangat singkat. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, kalau memang tidak ada waktu ya sudah. Jadi, yang jelas menurut faedah tadi, anjuran-anjuran Nabi yang berisi doa itu dilakukan sebelum salat. Ya. Nabi mengatakan fi duburi kulli salati. Sujud bukan dubur. Dubur adalah ujung, akhir, berarti sebelum salam. Anak sudah berusaha membangunkan istri untuk sholat subuh dan tahajud, tapi susah banget bangunnya. Tindakan apa yang harus anak ambil? Anak tidak membaca sabda Nabi? Apa kata Nabi? Iya, dipercikin air. Ya, ini sunnah Nabi. Seolah membawa hasil. Ya, persikin, jangan diguyur. Ya. Bolehkah anak siram air satu gayung? Jangan. Persikin aja, persikin. Nabi mengatakan persikin, persikin. Ya, insya Allah ta'ala. Kalau toh dipersikin tidak bangun untuk sholat tahajud, ya ini tidak wajib. Tidak wajib. Maka ini tidak berlaku untuk sholat subuh. Sholat subuh segala cara. Ya. Segala cara. Ya. Yang dimaksud tadi adalah sholat malam. Jangan disamakan dengan sholat subuh. Karena sholat subuh wajib. Sholat malam tidak wajib. Maka Nabi hanya memerintahkan percikkan. Kalau dipercikin gak bangun ya sudah. Jangan dipaksa seseorang untuk melakukan ibadah sunat. Kita boleh memaksa istri kita, anak kita harus paksa untuk ibadah wajib. Salat subuh, salat duhur, dan seterusnya. Tapi salat duha, puasa Senin Kamis, salat tahajud, mereka tidak mau, tidak boleh kita paksa. Ya, anjurkan pun. Apa hukumnya akikah anak ketika sudah berumur 1 tahun? Tidak ada sunatnya. Ya. Sebab kalau ada sunatnya tentu ada riwayat. Para sahabat mengakikahkan anaknya atau dirinya ketika sudah dewasa. Tidak ada riwayat. Yang ada riwayat Nabi mengakikahi dirinya ketika sudah menjadi Nabi. Ya. Tetapi para ulama mengatakan ini khususiah Nabi. Ini khususiah Nabi. Karena tidak dilakukan oleh sahabat yang lain. Benarkah kita dilarang memuji seseorang di hadapan orang lain? Di hadapan orang tersebut, kalau di hadapan orang lain, enggak masalah. Saya memuji Syekh Salim, saya memuji Syekh Ali di sini, enggak masalah. Tapi saya puji-puji di hadapan beliau, ini tidak boleh. Ya. Yeah. Benarkah setelah mandi junub kita tidak perlu wudu lagi? Ya. Yeah. Ya. Yeah. Dengan syarat kita berniat menghilangkan hadas kecil sekalian. pria boleh berpoligami, apakah wanita juga boleh berpoligami? Ah ini nggak usah pakai dalil, pakai akal sehat. Kalau nggak usah pakai dalil ya, ntar punya anak, anak siapa? Ya, bingung. Ya, ini pelacur. Nggak usah pakai dalil, itu sesuatu yang sangat rusak. Ya, bin siapa? Orang kan harus jelas keturunannya. Masuk bin duaan atau bin bertiga. Ya, bin harus satu, bapaknya siapa? Dalam satu RW ada dua masjid, satunya jamaahnya sedikit. Bagaimana hukumnya? Cari yang terdekat. Mau sedikit mau banyak, kita disunahkan sholat berjamaah di masjid terdekat. Ini tidak ada fitnah dan ini tidak takalluf, ya. Kecuali ada sesuatu, kalian ketemu orang di masjid berang, enggak masalah. Adapun menjadi kebiasaan antum, antum tinggalkan masjid antum karena di situ ada sunat subuh, ada usolli, ada zikir rame-rame, lalu antum cari masjid yang jauh, maka ini yukhalifus sunnah. Maka ini membuat bid'ah baru. Ya, maka sabarkan antum dengan bid'ah-bid'ah yang ada. Yang penting antum tidak mengikuti bid'ahnya. Seorang duda hendak menikah tapi orang tua atau wali perempuan tidak merestui. Setelah mengadukan ke hakim atau KUA, dikatakan bahwa mereka akan memanggil wali tersebut dan menasihatinya apabila tidak berubah atau tetap tidak merestui dan tidak mau menikahkan mereka. Bolehkah nikah tersebut? Iya, ini langkah yang paling bagus. Ya. Langkah yang sangat-sangat tepat. Ya. Jangan sekali-kali mengambil langkah buru-buru. Kawin lari. Ya. Datanglah ke hakim, ceritakan apa adanya, dari awal sampai akhir, jangan ditambah, jangan dikurang. Biarlah nanti hakim atau penghulu yang mengambil keputusan. Penghulunya memanggil, dinasihati wali dari si perempuan ini. Kalau gak mau, maka hakim berhak menikahkan, walaupun si wali tidak merestui. Ya. Tapi datang ke hakim, jangan salah. Jangan datang ke ustaz, kiai, tokoh agama, tidak boleh. Harus datang ke hakim, wakil dari penguasa yang sah. Berarti kau penghulu, tidak ada yang lain. Nih. Atau seseorang yang ditunjuk oleh penghulu, misalnya di beberapa daerah ya, ada namanya PPN ya, pejabat nikah ya, ada namanya mudin ya, lebay dan seterusnya, yang ditunjuk secara resmi oleh KUA, biasanya di tiap desa atau di tiap dusun ada seperti ini. Nah, ini boleh. Bolehkah mencium tangan ustaz dan orang yang lebih tua dari kita dengan maksud mengungkapkan cinta kepada orang tersebut karena Allah? Tidak ada. Nabi sudah memberi taukan bagaimana caranya, yaitu nyatakan dengan ucapan, Uhibbuka lillah, aku cinta kepada engkau karena Allah. Apa yang sudah, cara yang sudah ditunjukkan oleh Nabi, maka tidak boleh kita mengambil cara lain. Ya, Nabi memberikan cara seperti ini, atau saling memberikan hadiah atau bersalaman. Ini cara Nabi, jangan diganti dengan mencium tangan. Ya, mencium tangan bukan kebiasaan para sahabat terhadap Nabi. Kalau ini sebagai bentuk kasih apa penghormatan, tentu para sahabat akan melakukan kepada Nabi. Tapi tidak dinukil satu riwayat pun bahwa para sahabat setiap bertemu Nabi selalu mencium tangan Nabi. Tidak ada. Tidak ada. Ya. Apakah rasa cinta tersebut datang begitu saja ataukah boleh dengan dipaksa untuk cinta? Apakah kalau dipaksa juga merupakan suatu kebaikan? Tidak ya. Karena cinta ini kan ada sebabnya. Kenapa kita cinta kepada Salbani? Kenapa kita cinta kepada Salbani? Kenapa kita cinta kepada para sahabat? Kita bisa jawab apa sebabnya. Dan kenapa kita tidak cinta kepada Mirza Ghulam Ahmad, si Uli, si tokoh-tokoh besar? Ya, tentu kita tahu. Oke. Maka cinta ya ada sebabnya. Oke. Ya berarti ada sesuatu pada diri kita. Ya. Kita tahu bahwa si fulan ini mengajarkan sunnah, berilmu, kemudian alim di mata kita, saleh. Lalu kita enggak cinta, berarti ada sesuatu di hati kita kan? Nah, kalau ada sesuatu maka bisa seperti itu. Ya, intinya bahwa secara wajar, secara sunnatullah, secara fitrah, tentu otomatis kita akan cinta kepada seseorang yang mengajarkan sunnah, mengajarkan kebaikan, ya, menasihati dan seterusnya. Apakah berwudu dalam keadaan aurat terbuka sah? Iya, sah. Ya, yang ulama mengatakan lebih afdol, lebih baik menutup aurat. Kalau pertanyaannya sahkah, maka sah. Ya. Ketika sedang menyempurnakan salat karena masbuk, sementara orang yang di depan kita pergi dari tempat duduknya, apakah kita harus berpindah tempat mencari sutroh yang baru? Tidak. Tidak. Ini merupakan salah paham dan wudu. Karena apa? Karena tidak dinukil para sahabat berbuat seperti itu. Tentu para sahabat ada yang maksud. Pasti. Tidak mungkin seluruh sahabat sholatnya tidak ada yang masbuk sepanjang hidup Nabi. Tentu ini meski. Nanti pasti ada sahabat yang masbuk. Tetapi tidak dinukil bahwa para sahabat ini yang masbuk ini siap-siap pasang sutroh, ya, ngantongin apa gitu ya untuk sutroh. Enggak. Tidak. Ya. Dan perintah-perintah Nabi untuk membuat sutroh semuanya adalah sebelum sholat. Jadi jika kalian hendak sholat, maka carilah sutra, carilah tembok, carilah tiang, ya, atau tancapkan sesuatu di hadapanmu. Ini selalu perintah ini sebelum sholat, bukan ketika sholat. Ya, maka ketika sholat telah berlangsung, kemudian sutra kita hilang, ya, maka ya sudah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Apakah manhaj salaf identik dengan waham Wahabi? Tidak ada Wahabi. Wahabi adalah ucapan orang-orang yang benci kepada sunnah, yang benci kepada ulama yang mengajarkan sunnah Nabi, yang begitu tegasnya dan kuatnya memberantas syirik dan bid'ah. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Maka beliau dan para pengikutnya, murid-muridnya dijuluki Wahabi. Dijuluki Wahabi. Ya, yes. Sama dengan orang-orang Asy'ariyah, orang-orang Maturidiyah menjuluki Ahlu Sunnah waktu itu salah dengan Mujassimah. Ya, yes. Yang menjisimkan Allah. Seolah Allah ini seperti jisim kita. Karena mengatakan Allah punya tangan, tangannya dua, Allah punya wajah. Ya. Maka ini ucapan dari orang-orang yang benci kepada dakwah sunnah. Apa yang harus dilakukan makmum bila setelah salat imam memimpin zikir sampai berdoa? Tindakan apa yang harus dilakukan makmum tersebut? Jangan mengikuti. Jangan mengikuti. Ya, kita berdoa sendiri kalau mau berdoa, tapi jangan didawamkan. Kalau zikir, kita zikir sendiri. Sahkah sholat orang wanita yang menggunakan cadar? Sah-sah. Tapi dia berdosa karena melanggar sabda Nabi. Ya. Seorang wanita disuruh membuka cadarnya ketika sholat. Bolehkah seorang muslimah menampakkan auratnya atau rambutnya kepada wanita non-muslim? Tidak boleh. Tidak boleh. Walaupun sesama wanita, kalau dia wanita non-muslim, ahli kitab atau musyrik, maka tidak boleh. Sesuatu yang dibolehkan tetapi bertentangan dengan orang, sebaiknya bagaimana? Iya, ditinggalkan. Ya. Kita disuruh mengikuti orang dalam hal yang mubah, seperti pakaian. Ya. Adapun yang sudah tegas-tegas wajibnya, maka tidak boleh kita mengikuti orang. Yang sudah jelas-jelas bid'ahnya, tidak boleh kita mengikuti orang. Yang sudah jelas-jelas haramnya, maka kita tidak boleh mengikuti orang. اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. Apakah ini zikir atau doa? Zikir. Ya. Tidak ada permohonan di kalimat tersebut. Allahumma anta salam. Ya Allah, Engkau adalah as-salam. Darimulah salam, selamatan. Ya. Engkau Maha Suci yang mempunyai keagungan dan kemuliaan. Ini hanya pujian. Tidak ada doa. Maka ini bagian dari zikir dan dibaca setelah salat. Adapun yang doa-doa dibaca sebelum salat. Sekali lagi, ini masih ada khilaf, ya. Maka masih banyak ulama salaf yang berpendapat doa tadi dibaca setelah salat. Suami wafat, ahli warisnya seorang istri, satu anak perempuan, 4 saudara kandung, 2 laki-laki, 2 perempuan, dan bapaknya. Ibunya sudah wafat. Yang pertama, kita perhatikan, adakah anak laki-laki? Ya, jawabnya tidak ada, kan? Satu anak perempuan. Satu anak perempuan, maka mendapat bagian setengah. Ya, bukan asobah. Sepertiga. Ya, bukan asobah. Artinya tidak menghabisi harta. Karena yang berhak menghabisi harta adalah laki-laki. Kalau ada anak laki-laki. Begitu. Kalau ada anak laki-laki, maka seluruh anak adalah asobah. Menghabisi sisa. Karena di sini tidak ada anak laki-laki, hanya ada anak perempuan, maka hanya sepertiga. tidak lebih. Kalau anak perempuan ini 2 ke atas, maka 2/3. Ya. Jadi 1/3. Kemudian istri. Istri karena ada anak maka 1/8. Ya. Kemudian saudara. Ya. Karena saudara ada anak, karena anaknya perempuan, ya, tidak ada yang laki-laki, maka saudara dapat. Ya. Berapa? 1/3. Kemudian bapak. Ya. Bapak adalah 1/3 dan 1/6 tergantung ada anak atau tidak. Karena di sini ada anak, maka bapak berkurang jadi 1/6. Ya. Nah, tinggal dihitung sesuai dengan hartanya. Ya. Tentu disamakan dulu bawahnya, ya. Pembilang atau penyebut? Penyebutnya, ya. Apakah harta yang didapat atas usaha bersama suami istri, misalnya rumah, kendaraan, si istri bekerja harus dibagi juga? Tidak. Yang dibagi adalah harta si mayat. Yang dibagi adalah harta si mayat. Ya. Maka harus dipisahkan, ini harta si mayat apa harta istrinya? Ini harta si mayat apa harta suaminya? Harus dipisahkan. Karena dalam Islam tidak ada harta gonogini. Ini kesalahan yang sangat fatal, yang terlanjur dianggap benar oleh sebagian besar kaum muslimin, bahwa harta yang didapat selama pernikahan maka itu adalah harta gonogini. Maka ini keliru. Keliru. Ya. Maka rumah harus dilihat. Ya, rumah biasanya ada suratnya. Atas nama suaminya atau istrinya? Kalau atas nama istrinya, yaitu milik istrinya. Kalau atas nama suaminya, yaitu milik suaminya. Ya, mobil. Maka dilihat. Atas nama siapa? Suaminya atau istrinya? Motor. Ya. Tanah. Itu tentu yang besar. Adapun panci, penggorengan, sendok, ya enggak ada kan itu. Ya, diatur gampang. Suami sudah wafat. Bagaimana batasan hubungan antara istri dan adik lelaki suami? Ipar, ya. Ipar itu mahram sementara. Mahram sementara. Maka jika suaminya sudah meninggal, bolehkah dia dinikahi oleh adiknya suami tadi? Boleh. Boleh. Ya, karena mahram sementara. Jadi, ketika suaminya sudah wafat atau sudah cerai, selesai, sudah bukan mahram lagi. Jadi, maka harus dijaga pergaulannya, auratnya, dan seterusnya. Ya. Allah. Ya, kita akhiri. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.